berseri. Biarkan hujan rasai sepanjang hari, sopan hadai pun tiada halangan. Di sampingmu di angkasa selalu cerah indah, fajar senantiasa memancar dari sudut mata jelita. Di samping sama mama.